panggil sama-sama Via Valen. Masih bersama sangat istimewa. Selamat malam, selamat pagi. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku, ku harus relakanmu walau aku tak mau. Tentangku yang tak mampu menesu.